Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam isim la annafiyah lil jins, dan bahwasanya isim la annafiyah lil jins itu ada tiga. Yang pertama mufrad, yang kedua mudhaf mudhaf ilaih, dan yang ketiga syabih bil mudhaf. Adapun yang mufrad, maka maksud dari atau makna dari mufrad pada bab la annafiyah lil jins, begitu juga setelahnya bab al-munada, maknanya adalah ma laisa bil mudhaf wala syabihan bil mudhaf. Dia bukan mudhaf dan juga bukan syabih bil mudhaf. Hukumnya kalau isimlah dalam keadaan mufrad, maka dia mabni ala ma yunsabu bih. Mabni, ya, mabninya tergantung kalau dia mansub, mansubnya dengan apa. Kalau dia mansubnya dengan fathah, maka mabninya ala al-fath. Ya, misalnya, la rajula qa'imun, atau la rijala qiyamun. Kalau mansubnya dengan ya misalnya pada musanna atau jamak mudzakkar salim, maka mabninya alal ya. Ya, contohnya la rajulaini qaimani, atau la rijala, atau la muslimuna, la muslimina qaimuna misalnya, dan seterusnya. Kita masuk kepada isim yang kedua yaitu mudhaf. Yang kedua dari isim la adalah al-mudaf ila nakiratun ukhra. Al-mudaf ila nakiratul ukhra, sehingga dia tetap nakirah, ya, sehingga dia tetap nakirah. Fahukmuhu an-nasbu, hukumnya adalah nasab. Nahwu la sahiba ilmin mamkutun, la sahiba ilmin mamkutun, ya, la sahiba ilmin mamkutun. Kalau kita i'rab, la nafiyah lil jins mabni ala as-sukun la mahalla lahu minal i'rab. Sahiba isim la mansub wa alamah nasbihi wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf ilmin mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi mamkutun khabar la marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Qala asy-syarihu hafizahullah, wa ammal mudafu ila nakiratin ukhra, adapun mudaf kepada nakirah yang lain, maka hukumnya adalah nasab. Nahu la sahiba ilmin mamkutun, fa sahiba isim la mansubun biha wa alamatun nasbihi al-fathah dhahir ala akhirih wa huwa mudaf wa ilmin mudaf ilaih wa mamkutun khabaruha. Yang ketiga adalah asyabih bil mudhaf, yang mirip dengan mudhaf. Apa asyabih bil mudhaf? Wa huwa ma ittasala bihi syai'un min tamami makna. Asyabih bil mudhaf, dia yang adalah apa yang bersambung dengannya, apa yang sesuatu itu bersambung dengannya dari hal yang menyempurnakan makna. Nanti kita akan jelaskan. Kita ambil contoh dulu di sini, sebagaimana disebutkan di sini. Pertama hukumnya juga fahukmuhu an-nasbu aidan. Hukumnya juga nasab ya, seperti kalau isim lanya mudhaf. Nahu la hasanan fi'luhu mazmumun. La hasanan fi'luhu mazmumun. La nafiyah lil jins. Mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Hasanan isim la mansub wala matunas bihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Fi'luhu fa'il hasanan marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudhaf walha damir muttasil mabni ala suku ala fi'luhu ala dham fi mahalli jarrin mudhaf ilaih mazmumun khabar la marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Fahasanan isimla mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathah. Wahuwa sifatun musyabbaha. Dia sifat musyabbaha. Ini nanti diajarkan di tingkat berikutnya. Sifat musyabbaha ta'mal amal al-fi'il. Ya, karena isim itu ada yang beramal amal al-fi'il. Di antaranya sifat musyabbaha. Wa fi'luhu fa'ilun marfu'un bihasanan. Ya, fi'luhu di sini la hasanan fi'luhu, fi'luhu adalah fa'il dari hasanan. Wa madmumun khabaruha. Wasumiya bisyabih. Wasumiya asyabih al-mudaf bidalik. Liannahu asbah al-mudaf fi kawnihi muhtajan lima ba'dahu fi tatmimi makna. Kama anna al-mudaf muhtajun lil-mudafi ilaih fi tatmimi makna. Dan dinamakan syabih bil mudhaf, ya, yang serupa dengan mudhaf. Kenapa? Ya, mudhaf itu dia membutuhkan mudhaf ilaih, artinya dia membutuhkan sesuatu setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Demikian juga syabih bil mudhaf, dia membutuhkan sesuatu setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Ya, dia membutuhkan sesuatu setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Mudhaf, sebagaimana mudhaf membutuhkan mudhaf ilaih untuk menyempurnakan maknanya. Sebagaimana mudhaf membutuhkan mudhaf ilaih untuk menyempurnakan maknanya. Contohnya, la hasanan fi'luhu madmumun. Hasanan di sini membutuhkan apa? Membutuhkan fa'ilnya. Kalau dikatakan la hasanan madmumun, itu kurang lengkap. Apa hasan yang bagaimana atau apa yang baik yang tidak tercela itu yaitu fi'luhu. Apa seorang yang baik? Baik apanya dia? Yaitu perbuatannya. Taib. Ini makna syabih mudhaf. Dia sesuatu yang membutuhkan setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Ya, dikatakan syabih mudhaf karena mudhaf juga demikian keadaannya. Dia membutuhkan sesuatu setelahnya untuk menyempurnakan maknanya, itu mudhaf ilaih. Qala thumma inna syai'al muttasil bisyabih bil mudhaf iman yakuna marfu'an bih. Ya. Kal misalil mutaqadim au mansuban bihi nahu latali an jabalan hadirun. Ini pembahasan berikutnya. Asyik alladhi asyik al-muttasil atau alladhi itasala bisyabi bil-mudaf imma an yakuna marfu'an bihi nahwu la hasanan fi'luhu madzmumun. Yang kedua, imma an yakuna mansuban bihi nahu la ta li'an jabalan hadirun. Jabalan di sini sebagai maf'ulun bih. Fatali an isim la mansub biha wa huwa isim fa'il ya'mal amal al-fi'il wa fa'ilu damir statir fihi jawazan takdir huwa wa jabalan maf'ulun bih mansubun bitali'an wa hadirun khabaruha. Yang ketiga, imma an yakuna majruran muta'allaqun bihi nahu la mujtahidan fi darsihi da'i'un. La mujtahidan fi darsihi mujda'i'un. Fa mujtahidan isim la mansubun biha wa fi darsihi jarun wa majrur muta'alliq bi mujtahidan li'annahu isim fa'il wa da'i'un khabaruha. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.